Sis keluarga. Ah, kali ini saya coba ada laki kejemnya juga. Oh, laki kejem. Yes. Yes. Yes, nah. Ya. Yeah. Spesial masih bareng adik Kanada juga kerja bareng dalam multimedia buat semuanya masyarakat Cihirup Kuningan. untuk Kuningan. Bos, bos, bos, bos travel, bos travel, bos travel, bos travel.